Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan klasifikasi hal dalam hal fungsinya menjelaskan sifat keadaan al-fa'il dan yang lainnya yang telah kita lewati. Ta'ti mubayyinatan li hayatil fa'ili nassan, ya, au berikutnya au mubayyinatan li hayatil maf'uli nassan, atau datang dalam rangka menjelaskan keadaan al-maf'ul nassan secara nas, secara langsung tanpa ada ihtimal kemungkinan lain. Rakibtul farasa musrajan. Rakibtul farasa, aku telah menunggangi kuda itu. Ya. Dalam keadaan bagaimana kuda itu? Dia maf'ul bihi kan kuda. Dalam keadaan kuda, dalam keadaan bagaimana kuda itu ditunggangi olehnya? Diberi hal musrajan, dalam keadaan berpelana. Ya. Wa qawli ar-Rahman ar-Rahim wa arsalnaka lin-nasi rasula wa arsalnaka fi'il fa'il maf'ul bi, aku telah mengutusmu lin-nas untuk seluruh manusia dan jin, dalam keadaan apa maf'ul bihinya al-kaf, yakni dalam hal ini yang dimaksud adalah Nabi Alaihissalam, ya. Nah, sebagai rasulan, jadi diberi hal rasulan. Nah, ini Nabi yang diutus. Famusrajan halun minal farasi bayyanat hayatahu, menjelaskan keadaan kuda itu waktu terrukubi alaihi, saat ditunggangi. Wa rasulan halun minal kafi, rasul adalah hal dari al-kaf, dhamir muttasil al-kaf pada arsalnaka, ya, yang merupakan maf'ul bi. Bayyanat hayatahu, menjelaskan keadaannya, sifatnya waqta irsalihi, saat diutus, yakni keadaannya sebagai seorang rasul. Naam. Al-i'rab rakibtul farasa musrajan. Abdurrahman. Rakibtul farasa musrajan. Rakibtu fi'lun madhi mabniun 'ala sukun bi ittishalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Di rakib, ya. Ketika di i'rab rakibnya saja yang fi'il madhi. Rakib. Nah. Rakib fi'lun madhi mabniun 'ala sukun li ittishalihi bi dhamir raf'il mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab, hatta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-farasa maf'ulun bi mansubun wa 'alamat nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Musrajan halun min al-faras wal halu min al-mansubi mansubun mithlu la halun min al-farasi mansubun bil halun mansubun mansubun bil bil fi'li, yang menasab adalah fi'il. Baik. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Abdurrahman. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Waw istinafiyah. Al-waw. Istinafiyah. Al-waw. Al-waw istinafiyah. Baik. Arsalnaka arsal fil madi mabni ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Bidomiri. Jangan ditanwin. Bidomirin. Bidomiri raf'in. Mutaharrikin. Nah. Anna. Nah. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahallin nasbin fi mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'il, tayyib. Al-kaf. Dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahallin nasbin maf'ulun bi. Linnasi. Alam harful jar. An-nasi ismul majrur bil hafir jar. Alama wa alamatu wa alamatu jarrihi al-kasrati ala akhirih. Wal jarul majrur. Al jar majrur muta'alliq bi fi'li. Rasulan hal min al-kaf. Mansub bil fi'li. Wa alamatun nasbi al-fathatu zahir. Naam. Au mubayyinatan li hay'atil fa'ili wal maf'uli nasan. Atau dalam rangka menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul. Sekaligus nasan secara langsung, secara jelas. Tanpa ada ihtimal kemungkinan lain. Jadi, dua yang diberi hal, fa'il dan maf'ulnya. Ya, nahu laqitu Abdullahi. Aku telah berjumpa dengan Abdullah. Fa'ilnya aku. Atta Abdullah maf'ul bihinya. Perjumpaan terjadi di antara keduanya. Rakibaini dalam keadaan, ya, kami berdua berkendaraan. Dalam keadaan kami berdua berkendaraan. Faraki baini halun minal fa'ili wa huwa ta'u fi laqitu wa minal maf'uli wa huwa Abdullah. Jadi rakibain adalah hal dari fa'il yaitu atta pada kata kalimat laqitu dan dari al-maf'ul pada kata Abdullah. Wal ma'na laqitu Abdullahi hala kauni raqiban wa kaunihi raqiban. Maknanya laqitu Abdullah, aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan saya sedang berkendaraan dan dalam keadaan dia sedang berkendaraan. Jadi dalam keadaan kami berdua berkendaraan. Na'am al-i'rab. Laqitu Abdullahi raqibaini. لقي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء والتاء jauhkan sedikit karena antum keras suaranya agak jauh aja والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل عبد الله عبدا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره راكبين حال من الفاعل من التاء حال من التاء لا بأس ها. والمفعول من عبد الله وهو المفعول وهو عبد الله نعم منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد طيب أو مبينة لهيئتهما احتمالا atau dalam rangka menjelaskan keadaan keduanya al-fa'il dan maf'ul ihtimalan dalam bentuk kemungkinan bukan secara langsung secara jelas tetapi ya sebagai suatu kemungkinan nahwu laqitu Abdullah raqiban laqitu Abdullah raqiban Kita lihat di sini, ya. Laqitu Abdullahi rakiban, ada dua pihak di sini. Laqitu atta yaitu fa'il, ada kemungkinan dia berkendaraan atau berjalan kaki. Abdullah maf'ul bih, ada kemungkinan dalam keadaan berkendaraan dan kemudian berjalan kaki. Jadi rakiban sebagai hal mansub bil fi'li, hal kemungkinan hal min al fa'il wa huwa ta, jadi menjelaskan keadaan fa'ilnya, boleh jadi kemungkinannya juga bisa menjelaskan keadaan Abdullah yang berkendaraan. Jadi ini ihtimal. Beda dengan contoh yang pertama, misalkan ja'a Zaidun rakiban. Ini cuma satu pihak, fa'il saja kan? Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Nah, jadi rakiban hal mesti itu hal dari fa'il karena hanya satu pihak di situ. Tidak ada kemungkinan lain, nas itu. Secara nasan fa kharaja minna khaifan. Ya, khaifan hal dari fa'il. Nabi Musa pada kharaja itu Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada kemungkinan lain nasan. Karena begitu pula yang contoh rakibtul farasa musrajan, ya, ini adalah hal minal maf'ul bi wa huwa al-faras. Ini nasan karena berpelana tidak mungkin yang mengendarai yang berpelana kan begitu, ya. Rakibtul farasa musrajan, saya mengendarai kuda itu dalam keadaan saya pakai pelana kan tidak mungkin. Mesti kudanya yang berpelana kan begitu. Ini nasan gitulah. Nah, begitu pula contoh arsanna kalinasir rasul. Adapun ini laqitu Abdullah rakiban, ada kemungkinan atta yang rakiban, ada kemungkinan Abdullah yang rakiban. Makanya di sini li mubayyinatan li hayatihi mahtimalan, menjelaskan keadaan keduanya secara ihtimal, ya, secara kemungkinan. Farakiban halun, rakiban hal jelas imma minal fa'il, ya. Boleh jadi kemungkinan hal dari fa'il, wa imma minal maf'ul, dan boleh jadi hal dari al-maf'ul. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Kita tidak bisa menegaskan salah satunya, ya kan? Tidak bisa menegaskan salah satunya, tergantung yang dimaksud oleh mutakallim. Jadi ketika di'rab, bagaimana cara mengi'rabnya? Ya. Diajarkan di sini mengi'rabnya waraqiban halun minal fa'ili au minal maf'ul mansubun bil fi'li ila akhirih. Jadi disebutkan kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Tamam? Halun minal fa'il au minal maf'ul. Kita tidak bisa menegaskan salah satunya. Au mubayyinatan li hayatil majruri, atau dalam rangka menjelaskan keadaan al majrur. Nahu marartu bihindin raqibatan, aku telah melewati Hindun, ya, dalam keadaan rakibatan. Ada ta'nits yang menunjukkan bahwa ini adalah hal untuk Hind. Nah, karena Hind mu'annath. Tamam? Wa qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. An di sini ay, bermakna ay, yaitu ittabi', ikutilah. Fi'lan fa'il, millata maf'ul bih, ya, agama Ibrahim. Nah, millat mudhaf, Ibrahim mudhaf ilaih, hanifan. Nah, yang dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Tauhidnya itu Ibrahim. Jadi keadaan Ibrahim yang diperintahkan untuk diikuti adalah hanifa. Farakibatan halun min hindin al-majururati bil-harfi. Ya, rakibah adalah hal dari hin yang dijar dengan harfu jar al-ba. Wa hanifan halun min Ibrahim al-majururi, hal dari Ibrahim yang majurur dijar bi-idhafati, dengan idhafa millah. Bi-idhafati millata ilaihi. Ya, dia menggandengkan millah padanya. Naam. Jadi irob marortu bihindin rakibatan. Marortu bihindin rakibatan. Maror fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bidamir raf'in mutaharrik. لا محل لهم يا إعراب. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر مبني على الكسر في لا محل له من الإعراب. هند اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأن الاسم المفرد. راكبة والجار والمجرور. والجار والمجرور متعلق بالفعل. راكبة حال من الهند المجرورة بالحرف منصوب بالفعل وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب بعد أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة أن مفسرة disebut مفسرة. نعم itu adalah حرف مفسرة yaitu huruf yang fungsinya untuk menafsirkan, yaitu maknanya ai, ai, semakna dengan ai. An, an ittabi, yani ai ittabi, gitu. Yaitu, baik, ittabi. Amr mabadun ala sukun, la mahalal min al i'rab, wa fa'ilu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Millata maf'ulun bih, منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. وإبراهيم مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف. طيب حنيفا إبراهيم مجرور منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر. Kenapa pada bengong? Nah, mau lanjut lagi? Belum habis waktunya. طيب عندي حاجه. حاجه ملحه. فنكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده. شكرا لك.